sing sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waren aja munamuni nuturi kaya opo kaji ditongke wae yen kelenger wis glosor dhewe aja ngono nek dikandani mas glosor. Conco di pamiti, so modal dongakno kuat mendem kuwes ora.